laki perempuannya dipisah, kemudian tidak ada musiknya, keren sekali gitu loh. Ulun nggak bisa waktu itu, Anda bisa. Jadi sabar aja, bersabar, nggak usah buru-buru, karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan kemudahannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ulun dulu nggak sabar? Mungkin. Ulun dulu mungkin diantara yang tidak sabar untuk memahamkan mereka. Akhirnya, ya ini terjadi yang terjadi. Semoga diberikan kemudahan untuk ikhwan ini untuk bersabar, dan akhwat ini juga untuk ya ini menerangkan kepada orang tuanya, saya ingin yang sederhana, saya ingin yang syar'i, agar kemudian pernikahan kami diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, saya bin khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.